Mitra bisnis, meski pemberitaan di beberapa media cetak menyebutkan tentang kiprah IMF dalam upaya mengantisipasi krisis finansial yang melanda kawasan Eropa, namun Quick Yanggi berpandangan IMF sebenarnya hanya dipandang sebelah mata oleh para pimpinan zona euro. Dan upaya untuk menuntaskan krisis di kawasan itu lebih berfokus pada langkah-langkah yang telah dibuat secara mandiri oleh pimpinan-pimpinan di zona euro. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, tidak dipandang saran dari IMF, apakah terkait juga dengan banyaknya kegagalan resep IMF pada krisis-krisis sebelumnya? Iya, betul. IMF sebenarnya dengan krisis 2008 dan krisis Eropa sekarang ini sudah menunjukkan sudah nggak mampu apa-apa. Ya, sudah ada IMF-nya, jadi ya disebut-sebut, ya secara rapat G20 segala macam, tapi kan yang mengadakan uang, dan mereka kan IMF kan pernah, Amerika yang pernah, Tim Geithner, Menteri Keuangan yang pernah dibentak oleh Jerman, oleh Merkel. Ini ngurus diri sendiri aja, nggak beres kok, mau udahlah, pergi aja. Tapi Pak Quick, beberapa analis dan juga ekonom lokal berpandangan, resep dari pimpinan zona euro hanyalah obat sementara yang tidak menyelesaikan masalah utamanya. Apa pendapat Bapak? Ya, hitung-hitungannya bagaimana? Mereka dapatnya angka dari mana? Ngitungnya dari mana? Angka-angkanya seperti apa? Gitu. Itu yang saya tidak paham. Lantas, apakah resep dari pimpinan zona euro bisa dikatakan sebagai obat paten, Pak Quick? Iya, bukan obat paten. Ini obat yang mereka kan ngitung. Menteri-menterinya itu kan ngitung. Kalau tidak kan tidak keluar angka 400 miliar, 1 triliun untuk ini itu. Mereka sekarang ini yang dipersoalkan, negara itu mau diatur apa enggak? Negara yang menerima bantuan, itu menerima utang talangan itu mau diatur apa tidak? Gitu. Itu mengalami suatu periode yang Yunani, rakyatnya protes, akhirnya mau diatur kan? Oleh karena para pemimpinnya sudah sangat matang. Jadi, treatment untuk masalah zona euro tinggal berpatokan pada kondisi itu ya, Pak Quick? Iya. Nah, sekarang Yunani sudah solve. Itali Berlusconi sudah jatuh akan solve juga. Nah, sekarang mengenai uang, kecukupan uang. Kecukupannya uang dihitung kok. Cukup kok. Cuma kalau tadi ada orang Indonesia yang sampai akuratnya seperti itu ngerti apa dia? Dari mana datanya gitu loh. Demikian Quick Yanggi. Saya Mary Agustin.